Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sidak itu baris kaping 18 saking ngandhap. Amataro ashabal kahfi wa makanu alaihi minal kufri tula amarihi. Amataro ana to ora ningali sapa sira. Ashabal kahfi ing pira-pira ashabul kahfi. Bamalan barang kanu kang ana sapa ashabul kahfi ku alahe ngatasé ma. Rupane mekufri nyatane saking kekufuran tula akmarihim sak suwene. Piro-piro umure ashabul kahfi. Tidakkah kamu lihat bagaimana ashabul kahfi itu diperlakukan oleh Allah? Padahal selama hidup mereka itu berada dalam kekafiran. Hanya karena mereka mengatakan Rabbuna Rabbus Samawati Wal Ardi. Begitu aja sudah diterima oleh Allah. Orang yang selama hidupnya kafir, ilkomu nalikane podo jumeneng, podo ngadek sopo ashabul kahfi ngadepi rojo dikianus. Fakalu mongko podo ngucap sopo ashabul kahfi Rabbuna Rabbus Samawati Wal Ard lana do'a min dunihi ilaha. Rabbuna utai pangeran kita iku Rabbus Samawati, pangerane biro-biro langit wal ardi lan bumi. Lana do'a ora bakal ibadah sapa kita, undang-undang sapa kita min dunihi saking sakliane Allah, sakliane Rabbus Samawat. Orang undang ilahan yang pangeran. Setelah mereka menyatakan dengan tegas Rabbuna Rabbus Samawat wal taja'u ilaihi. Wal taja'u lan podo berlindung ngungsi sopo ashabul kahfi ilaihi maring Rabbus Samawat. Ketika mereka mau membela kebenaran itu dan mengatakan Rabbuna Rabbus Samawati Wal Ard, mereka berlindung kepada Allah. Kaifa kaya apa kabila kersa nampa sapa Allah ing ashabul kahfi. Coba sama lihat, hanya karena kata-kata Rabbuna Rabbus Samawat, Allah mau menerimanya. Wa wahaba lan banjur paring sapa Allah lahum maring ashabul kahfi. Suma azanuli menangaken muliaken sapa Allah ing ashabul kahfi. Wa akrama lan tegese muliaken sapa Allah ing ashabul kahfi. Faqala maka dawuh sapa Allah wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimal. Wanukali bulan ngolak ngalik sapa ingsun hum ing ashabul kahfi. Ngolak ngalik zatal yamini ing arah menengen wa zatal shimalin arah mengiwa. Dula alik ngewenengen mereka tidak terbunuh, tidak mati, hanya tidur 300 tahun. Wa kaifalan kaya apa azuma mulyake ngagungake sapa Allah lahum maring ashabul kahfi ngagungake alhurmata yang penghormatane. Wa albasalan nyandangi sapa Allah paring sandangan sapa Allah ing ashabul kahfi paring sandangan almahabata ing kuwibawaan. Wal khasyatalan medeni hatta yakula singgo jauh sapa Allah li akramil khalqi alaihi. Di akramil khalqi maring luweh mulia-mulyane makhluk alaihi mungguwe Allah. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad yang menurut Allah itu akramul khalqi, itu aja didawi oleh Allah, didawi lawit tola'ata alaihim lawalaita minuhum firara walamuli'ata minuhum ru'bah. Lawi tolak dalam mulo ningali sapa sira Muhammad alaihi mengatasi ashabul kahfi. Lawal laita mongko yektine mengu sira minum saking ashabul kahfi firaron krana lumayu. Krana menghindar. Walamuli taminhum. Walamuli talan yektine dikebeki sira minhum saking ashabul kahfi. Dikebeki apane ruban oleh wedi. Balkaifa balik kaya apa akrama wis mulyake sapa wa kalban ing asu. Tapi akan gelem manut apa kalban ing ashabul kahfi. Hatta zakara singgo nutur sapa Allahu ing kalban fi kitabil aziz. Atase derajate asu wae karena manut karo kawula sing dimulyakno, akhirnya sampai jadi bintang cerita disebut karo Allah Ta'ala ning gone kitab Al-Qur'an Al-Aziz marratin kelawan bola-bali ambalan, tidak hanya sekali dua kali, berkali-kali cerita soal ashabul kahfi dan anjingnya itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Suma ja'alahu ma'ahum fid dunya mahjura wa yadkhiluhul jannata fil akhirati mukarrama. Suma ja'ala nulindadake sapa Allahu ing kalban asune mang ma'ahum sertane ashabul kahfi fid dunya ing dalam dunya. Didadekno mahjura ingkang dihejer, dibatasi. Dijogo wa yadkhilulan mlebuaken sapa Allahu ing kalban asu mangal jannata ing swarga bil akhirati ing dalam akhirat mukarroman halih den mulyaake. Hanya karena jasa mengikuti para pembela kebenaran, walaupun bentuknya anjing tetapi nilai kemuliaannya melebihi manusia. Fahadha fadluhu ma'a kalbin. Fahadha mongkotai kiki kemuliaan iku fadluhu anugerai Allah ma'a kalbin sertane asu. Koto kang gelemelu, koto kang gelemelu melangkah sopo kalbin kotuatin yang pirang-pirang langkah ma'akomin sertane sekelompok kaum arofu kang podo kenal ma'rifat sopo kaum hu'ing Allah wawahadulan tegisi mengesakan sopo kaum hu'ing Allah ayaman mung pirang-pirang dino ma'dudatan kang kena dihitung. Hanya ma'rifat dan mengesakan Allah beberapa hari yang bisa dihitung aja diberi anugerah seperti itu. Min ghairi ibadatin kelawan tanpa ibadah au khidmatin utawa lumadi. Fakaifa mongko kaya apa? Fakaifa mongko iku kaya apa fadlu ta anugrahe Allah ma'a abdihi sertane kaulane Allah al-mukmini kang mukmin. Kalau hanya kepada anjing yang mengikuti jejaknya para pembela kebenaran beberapa saat saja sudah dimuliakan seperti itu, bagaimana kalau yang berkhidmah, yang mengesakan, yang ibadah kepada Allah itu hambanya yang mukmin, lalu selama 70 tahun tidak pernah berhenti melayani. Fakaifa mongko iku kaya apa fadlu tayanugrahe Allah ma'a abdihi sertane kawulane Allah al-mukmini kang mukmin alazi kang khodamau khodama kang wis ngladeni sapa mukmin hu ing Allah wa wahadalan wis nalhedaken sapa mukmin hu ing Allah wa abadalan wis ibadah sapa mukmin hu ing Allah sab'ina sanatan kelawan 70 tahun. Bagaimana kalau yang beribadah itu seorang mukmin selama 70 tahun? Wa kaifalan kaya apa? Lau asalamun urip sapa wong sab'ina alfa sanatan ning 70 tahun. Lakana mongko yektene ana sapa wong iku kosidan tetep nejo. Lila ubudiyati maring pangkat kehambaan. Amatara ana ta ora ningali sapa sira kaifa kaya apa? Atabaus nyalahna wis maidu wis nyacat sapa Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim alaihi salam. Fi du'aihi ing dalem oleh ndongaake Nabi Ibrahim dungano ala mujrimina ing atase pira-pira wong kang padha dosa padha luput didungano bilalake kelawan rusak. Bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan musuh-musuhnya yang berbuat dosa itu didoakan supaya cepat mati, cepat rusak. Itu disalahkan oleh Allah. Wa kaifalan kaya apa? Atabama itu sapa Allah Musa ing Nabi Musa fi amri Qarun ing dalam perkarane Qarun. Faqala mongko dawuh sapa Allah istaghosa bika Qarunu falam tuhisu. Fa wa izzati la istaghosa bila aghastuhu wa afautu anhu. Istaghosa we njaluk pitulung. Bika kelawan sira sapa Qarunu Qarun Musa Qarun kuwi njaluk tulung sliramu tapi falam tuhis mongko ora gelem nulungi sapa sira ing Qarun bawa izati mongko demi kagungan ingsun lawis tanggo salamuna gelem njaluk tulung sapa si Qarun bi kelawan ingsun langgustu moga yakine bakal nulungi sapa ingsun hu ing Qarun wa afautu lan kersa ngapura sapa ingsun anhu saking Qarun wa kaifalan kaya apa ataba maidu sapa Allah Yunus ing Nabi Yunus alaihi salam bisane kaum ing dalam perkarane urusane ing dalam urusane kaum Nabi Yunus bi anaka oleh dawuh bi anaka tahzanu ala sajarotin min yektin ambat tuha fi sa'atin wa aibas tuha fi sa'atin anaka satemene sira Yunus iku tahzunu susah sapa sira ala sajarotin ing atase wit siji min yaktinin saking yaktin ambat tuwus nukulake sapa ing sunah ing sajarah mang pisaten ing dalem mangsa sak jam wa ibastulan garengake sapa ing sunhu ing sajarah pisaten ya ming mangsa sak jam. Bagaimana gitu aja kamu susai sementara wala tahzanulan ora susah sapa sira alami ati alfin ngatasi 100.000 au yaziduna utawa tambah. Bagaimana hanya karena soal satu pohon aja kamu bilani marah-marah seperti itu yang itu sebenarnya mudah saja sementara kamu tidak susah ketika melihat kenyataan ada 100.000 orang lebih tidak mau mengikuti kamu. Sumakai fanuli kaya apa kabila kersa nampa sapa Allah undurahum ing undure undurahum ing undure miati alfin wasara ba'adzabahul azim anhum ba'dama adolahum wasara falan banjur memalingkan sapa Allah adzabahu min siks adzabahu ing siksane Allah wasara falan ngengokaken sapa Allah adzabahu ing siksane Allah alazim kang agung diengokno anhum saking miati alfin pada ma'adullah sa'usiyin to nyasarakan sopa Allah yang miati alfin sumakai fanuli kaya apa ataba maidu sopa Allah Sayyidal Mursalin yang gusti sini piro-piro utusan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in fima miturut riwayat ruya kang mesti riwayatakan apa ma anahu sak temene kanjeng Nabi kudah kola mlebu sapa kanjeng Nabi mimbabi Bani Saibah saking lawange Bani Saibah faro'a mongko ningali sapa kanjeng Nabi kauman ing kaum yatahakuna hale padha guyu-guyu sapa kaum pakola mongko dawuh sapa kanjeng Nabi lima tadahakuna la arakum tadahakuna lima krana apa tadahakuna padha guyu sira kabeh sing oleh mung guyu mang la ara kang ora tau ningali sapa ingsun kumeng sira kabeh ku tadahakuna padha guyu sing kaya ngono kuwi saya lihat kalian semua tertawa yang tidak seperti biasanya. Hatta idza kana indal hajaril aswad. Hatta idza kana singgo tetkalane ana sapa kanjeng Nabi ku indal hajaril aswad ana sandinge Hajar Aswad. Raja amangka bali sapa kanjeng Nabi. Raja amangka bali ilahi maring maring kaum sapa sing bali al-qahqara raja bali ilahi maring kaum mang sapa al-qahqara wong sing padha bali waqala lan dawuh sapa kanjeng Nabi ja'ane Jibril faqala ya Muhammadu innallaha ta'ala yaqulu laka lima tuqannitu ibadi min rahmati ya Muhammad wa Muhammad innallaha satemene Gusti Allah taala iku ya kulo dawuh sapa Allah laka maring sira lima krana apa tukon itu gawe putus asa sapa sira ibadi ing kawula ingsun gawe putus asa min rahmati saking rahmat ingsun nabi ibadi anni annal ghafurur rahim Nabi nyeritakno sira Muhammad ibadi ing kawula ingsun ani ing satemene ingsun ana ya ingsun Allah iku al-Ghafuru zat kang akeh ngapurane al-Rahimu kang akeh welas asihe wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa hadza utawi iki ku Rasulullah Rasulullah yakulu dawuh sapa Rasulullah lillahi arhamu bil abdil mu'mini minal walidati syafiqah biwaladiha lallahu yakti utawi Gusti Allah lallahu yakti utawi Gusti Allah iku arhamu luweh banget welase bil abdil mu'mini kelawan kawula kang mukmin minal walidati tinimbang saking wong tua wadon asyafiati kang asyafiqati kang banget welase biwaladiha kelawan putrane Walidah. Sungguh Allah itu kasih sayang terhadap hambanya yang mukmin melebihi kasih sayangnya seorang ibu yang penuh kasih sayang terhadap putra-putranya. Wa fil khabaril masyhur, lan iku ing dalam hadis kang masyhur, hadis kang terkenal anin Nabi saking anjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin fawahidatun minha qassamaha bainal jinni wal insi wal baha'im fabiha yatato yata'atofuna wabiha yatarohamuna. Inna lillahi satu menikut tetap kedugusi Allah ta'ala apa mi'ata rahmatin satu rahmat. Bahwa hidatun mongkau taikang siji minha saking satus iku kosamawes ngedum sopa Allah haeng wahidah. Jadi yang sat yang 99 disimpen, sing sitok didum bainal jini antarane jin wal insilan menungso wal bahaimilan rojo koyo. Fabiha mongko kelawan wakidatan melas asisi jika wui ya ta'atofuna saling melasi podo saling melasi sopo jin lan insa wal baha'im. Wabihalan kelawan wakidah kawelasan siji mang ya ta'arahamuna podo saling mengasihi sopo jin lan insi. Wadakharan nyimpen sapa Allah minha saking satus nyimpen tis'atan ing songo watis inalan sangang puluh disimpen linafsihi kedui awak diwini linafsihi kedui zati Allah diwi beluni liar hama supaya melasi sapa Allah pihak kelawan tis'atan watis inat bisa melasi ibadah yang kaulani Allah yaumal kiamat yang dalam dino kiamat. Wa ilqot a'toka minar rahmatil wahidah wa ilqot a'toka lan terkalani teman-teman usparing sopolo kaeng siro minar rahmatil wahidah tisaking rahmat kang siji wis maringi kula dilakoya ing sekabehane iki peparing al-karimati kang mulya al-azizati kang menang min ma'rifatihi saking kemarifatan ing Allah Subhanahu wa taala wal kauni min hadzal umma al-marhumah wal kauni lan kahanan menadil umat saking iki-iki umat almarhumati kang diwales kang diwelasi ma'arifati sunnati wal jamaati sertane ngerteni sunnah wal jamaah ilama sa'iri mamare sekabiani barang ladaika kang tetep monosan ing siro rupane minani aminyatane saking pura-pura nikmat az-zahirati kang pertelo wal batinati lan kang samar samar juun mongko iku kena diarep-arep min fadlihi saking kanugrahane Allah akal al-azimi kang agung apa sing diarep-arep ami an yutima dzalik an yutima arep yen to kersa nyampurnane sapa Allah dzalika ing mengkono-mengkono peparing. Mergo fa'in aman mongko sak temene wong badha kang ngawiti sapa man ngawiti pilihsane kelan kebagusan fa'alahi mongko iku wajib ing atase man al itmamu tawi nyelesekno ihsan wa ja'al lan dadaken sapa Allah min tis'in wa tis'ina rahmatan saking 99 rahmat laka kedwi sira dadi akan al-hadzul wafirin bagian kang sampurno. Panas alulloha subhanahu. Panas alu mongko nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah subhanahu wa suci Allah nyuwun an layu khayibar yen to ora. Alayu khayibar yen to ora kecewa. Sapa alayu khayibar yen to ora ngecelekake sapa Allah. Ngecelekno amalana ing pengangen-angen kita. Min fadlihi saking anugerah Allah al-azimi kang agung. Bi fadlihi kelawan anugerah Allah. Innahu satemene Allah iku as-sayyidu bendoro al-karimu kang mulya. Al-jawadu kang luman ar-rahimu kang welas asih. Wa amal aslu salitu anapun utawi pokok dasar kang kaping telu. Iku fi zikri main dalam nutur barang wa'ada kang wis janjeni sapa Allah wa au'ada lan wis ngancam sapa Allah fil ma'adi dalam dina kiamat walna zikur mongko becik nutur sapa ingsun bilalikal ahwali ing dalam mengkono-mengkono kahanan dina kiamat nyebut al-akham sataing perkara lima al-mauta rupane mati wal-kobrolan kuburan wal-kiamat alan kiamat wal-jannat alan suargo wal-narolan roko. Imam As-Sa'bi melebu soan alamari dini ngatasi wong loro nau dukang na nyambangi sopo ingsun nyambangi sopo ingsun ueng marit wahua halau tai marit iku bimana tepi barang bihi kang tetep kelawan marit wa indahulan ikono sandingi marit rojulun utaya nong lanang akhoru kang liya yulakinu halin nuntun talkin sopa rojul akhor hu eng sopa mang hu eng ahaduhuma marit hu eng marit nalke nuntun la ilaha illallah wahdahu la syarikala dituntun konmu la ilaha illallah wahdahu la syarikala fakala mongkodahu lahumaring rajul akhor sing nuntun nang sopa asabi imam asabi urfuk bihi urfuk alon-alono sopa sirah bihi kelawan sing loro. Lah kok fatakalama moko jawab omongan sapa almari duwong kang lara mang. Pakala mongko matur sapa mari intulakini awlam tulakini fa inila adauha. Intulakin lamun nalkin nuntun sapa sirani ing ingsun. Alam tulakin utawa ora nuntun sapa sirani ing ingsun fa ini mengko satemene ingsun iku la ada ora bakal ninggal sapa ingsun ha ing kalimah thayyibah. Sumakara anu limaca sapa marid maca fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Fa'anzala mongko nurunake sapa Gusti Allah sakinatahu ing sakinae Allah diturunno ala nabi ala rasulihi ing atase utusane Allah wa alal mukmini lan ing atase pira-pira wong mukmin wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wal zamalanus netepaken wis netepaken sapa Allahum ing hum ing kaum netepaken kalimat taqwa ing kalimat taqwa bakane lan ana sapa kaum iku hakka luwih berhak biha kelawan kalimat taqwa wa ahlahalan ahline kalimat taqwa mulane faqala sa'bi Pakola moko dawuh sapa asabi wa ma'asabi alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi tajuru sahibana. Alhamdulillah sekabiane puji kulelai kagungane Allah alladzi kang najja sahibana. Naja kang nyelametaken sapa lali Allah sahibana ing kanca kita. Wal akharu tawi wong lanang liya maneh kuma barang. Hukia kang diriwayatake apa makna tilmidan satemene seorang murid Lil Fudail bin Ayyad kedue Kiai Fudail bin Ayyad. Iku hadratus teka Uhadoro terus nekani hu ing tilmid mang sapa al-wafatu kematian. Salah satu murid dari Fudail bin Iyad didatangi kematian. Fadakola alai Fudail. Fadakola mongko mlebu alai ing atase Fudail sapa al-Fudailu Fudail. Wajalah salan banjur lungguh sapa Fudail bin Ayyad indarok sihono sandinge tilmid murid mang. Wakoralan banjur maca sapa Fudail bin Ayyad maca surat Yasin ing surat Yasin. Niku fadilah surat Yasin usah diomongne kabeh wis ngerti. Fakala mongko matur sapa bocah tilmid mang, ya ustadz la takra hadza. Ya ustadz wahai Pak Guru la takra. Ampun maca panjenengan hadza niki-niki. Hadza niki-niki surat Yasin. Fasakata mongko banjur meneng. Fasakata mongko banjur meneng sapa Fudail. Sumalakona nuli nalken sapa Fudail ing ing murid ing tilmid mang. Fakala mongko dawuh sapa Fudail lahu maring. Fakala mongko dawuh sapa Fudail lahu maring tilmid. Dawuh kul ngucap sira la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah. Wakala mongko ngucap sapa sitilmit la quluha li anni minha bariun. La qulu ora bakal ngucapake sapa ingsun ha ing la ilaha illallah li anni krana satemene ingsun minha saking la ilaha illallah iku bariun wis lepas maknane murtad. Wa matalan banjur mati sapa wa matalan mati sapa simtilmit ala zalika ing atase mungkono-mungkono ora ngucap la ilaha illallah. Padha kala mongko banjur mlebu sapa al-Fudailu Kiai Fudail manzilau ing daleme Kiai Fudail wa ja'ala lan tumandang sapa Kiai Fudail iku ya beki nangis sapa Kiai Fudail arba'ina yauman kelahan 40 dina. Lam yakhruj sare ora metu ora miya sapa Fudail minal baiti saking dalem. Sumara'u Sumara'u ningali sapa Kiai Fudail ing murid binaume ing dalem tingkah turu wa hale utawi murid iku yusabu dijegurake ila jahanam maring neraka jahanam. Faqala bi ayyi shay'in naza'a Allahu al-ma'rifah minka. Faqala mongko dal sapa Kiai Fudail marang murid-e ning juru impen bi ayyi shay'in. Bi ayyi shay'in kelawan endine suwiji-wiji naza'a wis jabel sapa Gusti Allah al-ma'rifah taing kemakrifatan minka saking sira. Padahal wa kuntalan ana sapa sira iku aklama talamizati luweh pintere pira-pira murid ingsun. Ceritane piye lek kowe iki kok iso sampe degur neraka jahanam sampe kemarifatanmu dijabel karo pangeran iku perkara apa? Padahal kowe asale bocah pinter. Pakola mongko jawab sapa tilmit. Anane kula sampe dijabel kemarifatan kula niku bisa lasati asya'a sebab telu pira-pira suwiji-wiji. Sing marai kula ditawakin dadi angel niku mergo kula nglakoni telung perkara. Awaluha utawi kawitane salah sati asya. Awaluha utawi kawitane salah sati asya iku binami mati sebab adu-adu. Pak ini mongko sak temene kula niku kultu matur sapa kula li asabi maring pira-pira kanca kula bikhilafi makultu laka. Bikhilafi ma kelawan bedani barang kultu kang matur sapa ingsun laka dhateng sampeyan. Napa sing kula omongne teng kanca kalih napa sing kula omongne teng jenengan niku mboten sami. Akhire kepara kanca-kanca niku sami suudzon dhateng sampean. Rupane kula du. Wasane utawi kang kaping pindho penyebab ilange makrifat sing nomor kalih niku bila kasati sebab berhenti. Kula niku mboten trimonan, ati kula gampang panas. Hasad tu drengki sapa kula asabi ing pira-pira kanca kula. Wasali sutai kang kaping teluku kana ana bi kelawan ing sunapa ilatun penyakit. Pasti tu mongko teka sapa kula ilado bibi maring dokter. Pasal tu mongko takon sapa kula ing tabib. Anha tentang penyakit tentang ilat sing kula sandang niki. Laka fakola mongko jawab sapa dokter tasrabu fi kulli sanatin qadhan min khamrin. Tasrabu ngombe sapa sira fi kulli sanatin saben-saben setahun. Ngombe qadhan ing sak guci min khamrin saking arak. Bailam taf'ala kowe gak gelem. Bailam taf'al mongko lamun ora agawe sapa sira tafqa. Mongko tetep ingka kelawan sira pale latu penyakit sampean. Pokoke sampean jelas masa setahun kudu tau mendem. Lek ora penyakit sampean ra iso ilang. Lah kok aku manut. Kula diomongi ngoten niku manut fakuntu mongko ana sapa kula niku asra ngombe sapa kula ing khamer. Akhire kula ngombe arak niku kula nggih langganan. Naudzubillahi min sakhatihi alladzi la taqata la nabi. Naudzubillahi yun pangreso kula billahi kelawan Allah min sakhatihi saking bendune Allah alladzi kang la taqata. Kang ora ana kemampuan nampa iku mujud lan akeh duwe kita bihi kelawan sakhatihi. Sumazkuru halaro julaini akhara ini. Sumazkuru nuli kari-kari nyeritana sapa ingsun halaro julaini ing tingkae wong lanang loro akhara ini kang liya karone. Ahadu mautai salah si jine rojula ini iku mabarang huki akan diriwayatake diceritake apa ma'an Abdillah ibn al-Mubarak saking Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ana usatu min Abdullah ibn Mubarak ulama uhtu diro nalikane wus arab sedo sapa Abdullah ibn Mubarak nadoro mongkoni ngali sapa Abdullah ila sama imaring langit. Padoki kamangka banjur guyu-guyu sapa Abdullah bin Mubarak. Wa qala lan dawuh Wa qala dawuh sapa Abdullah bin Mubarak limis lihada fal ya'malil amilun. Limis lihada zamaring sepadane kiki. Ibadah fal ya'mal mongko becik nandang ana. Sapa amiluna wong kang padha tumandang amal kabeh. Wa sami tulan ngurungu sapa ingsun Imam Al-Haramain ing Imam Haramain rahimahullah radhiyallahu anhu. Iku yakin riwayataken cerita sapa Imam Al-Haramain anil Ustaz Abi Bakar saking Ustaz Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah. Ana satu mene Ustaz Abu Bakar ku kola dawuh sapa Ustaz. Kanali sohibun ayama talif. Kana ana niku li kedhi kula sapa sohibun kanca. Ayama talime ing dalem pira-pira dinane belajar. Wa kana lan ana sapa sohib niku mubtadian ngawiti belajar. Kasirul jadi kang akeh usahane pinta alumni dalam mulai belajar. Takian tur wong kang takwa muta'abidan kang aling ibadah. Wa kanalan ana apa kelakuane kula yasul ora hasil. Lalu kedue kanca kula wau mahal ijtihadi sertane oleh nemen-nemeni. Apa sing ora hasil ilal qalilu kejaba mung setitik. Wakuna mongko ana sapa kita iku nata ajabu heran sapa kita min halihi saking tingkaimu sohib budu kok sampai ngono belajar gak kasil-kasil. Famarido mongko bajur loro. Mongko bajur loro sapa sohib falazima makana ubainal aulia firibat. Famarido mongko bajur loro. Sapa si sahib palazima pokok tetepi sapa sahib makanahu ing panggonane sahib bainal aulia ana ing tengah-tengahe pira-pira kanca firibati ing dalem ribat. Walam yadkhulan ora mlebu sapa si sahib ila baitil mardo maring omah-omah wong lara malih rumah sakit. Wakana lanana sapa sahib iku ya jtahidu berusaha keras sapa sahib ma'amaradihi sertane lorone sahib pastada mongko dadi banget bihi kelawan sahib apa halu keadaane. Wana halau tai ingsun iku ilajani bihi ono sandinge sahib Bapa ita mamokai dalam siji mongso huwa utawi sohib iku kadhalika kaya mengkono-mengkono loro ini sakhoso dumadaan mendeli akan soko sohib bibasori hikalan peningali sohib dipendeli noila samae maring langit. Sumakola liya benu faurok limis liha zafal ya'malil amilun. Sumakola nuli dawa sapa sahib limareng ingsun ya bena faurok wahai ibnu faurok limis lihada krono sepadane iki tumindak fal yakmal mongko becik ngamalo sapa amiluna ngang podo ngamal kabeh. Watu fialan sedo sapa si sahib inda dalika ana ing nalikane indah dalika nalikane mengkono-mengkono ucap limisli hadha rahmatullahi alaihi. Wa amal akharu anapuno tekang liya manaiku fanahu maruwiya mongko sepadane cerita ruwiya kang diriwayatake apa ma'an Malik bin Dinar saking Malik bin Dinar rahimahullah ana sak temene Malik bin Dinar iku dakhala mlebu sapa Malik bin Dinar ala jare ning ngatasé tangga lah kedhe Malik bin Dinar uhtu dira kang meh mati. Pakola mongko matur sapa Malik bin Dinar lahu maring jar tanggone mang ya Maliku. E pakola lahu mongko ngucap sapa jar tanggo mang ngucap lahu maring Malik bin Dinar ya Maliku, e Malik. Jabalani minarin bainaya daya. Ukalafus su'uda alaiha alaihima. Kala fasa'altu alau faqalu kana lahumi kialani yakilu biahatima wa yaktalu bil'akhor. Ya Malik wahai Malik, jabalani ono gunung luru menarin saking genin roko bainaya daya ono ngarep ingsun. Ukalafus su'uda ukalafus diperdi ukalafus diperdi sapa ingsun asuuda ing munggah munggah alahi maing atase gunung loro mang. Kala kala dawuh sapa Malik bin Dinar pasalku mongko takon sapa ingsun alahu ing ahli warise alahu ing ahline jarin mang. Tonggo mang fakolu mongko padha ngucap sapa lahu kana lahu mikialani kana ana iku lahu keduwe sahib keduwe tanggomu mang apa mikialani takaran loro yakilu kang naker sapa tanggomu mang piyahadima kelawan salah sijine takaran tok. Layak talulan naker sopo sohib jar tonggo mang bil akori kelawan liane pada autu bihima pada autu mongko ngundang sopo ingsun bihima kelawan kelawan timbangan loro takaran loro mang padorok tu mongko bajur nutuaken ngepuaken sapa ing sunah hada umaing salah sijine timbangan loro takaran loro mobil akhori kelawan liyane kata kasartu singgo mecahaken sapa ing sunah umaing mikialani tumasa aku nuli takon sapa ing sunah arojula ing wong lanang. Pakola mongko ngucap sapa rajul mayazdatul amru alayya illa idoman mayazdatura tambah-tambah apa amru perkara alayya ing atase ingsun ora tambah illa idoman kejaba ing gedine masalah wa amal kuburan apun utahe kuburan wal haluan tingkai kuburan badal mauti sause mati kufaat kuru mongko nyebut sapa ingsun fihi ing dalem kubur halara julene ing tingkae wong lanang loro ahaduma tae salah sijine rajulane iku mabarang dzukira kang wis diriwayatake apa ahad an ba'di sholihin saking setengah wong saleh kala dawuh sapa ba'du sholihin ra'aitu Sufyan ats-Tsauri fi naum ba'da mamatihi ra'aitu ningali sapa ingsun Sufyan ats-Tsauri ing Sufyan ats-Tsauri binaume dalam turu badha mamati sause sedane Sufyan ats-Tsauri fakultu mongko matur sapa ingsun kaifa haluk ya Aba Abdullah kaifa kados pundi haluk kau ta tingkah sira ya Aba Abdullah ngene ku Sufyan ats-Tsauri fa'aradu mongko bajur mengu sapa Sufyan ats-Tsauri ani saking ingsun waqala lantau sopo Sufyan laisa haza zamanul kuna laisa orano padaiki mongso iku zamanul kuna mangsane nganggo kunyah sindiran fakultu mongkong matur sopo isun kaifa haluka ya Sufyan kaifa yukoyo po haluka utai tingkasiro ya Sufyan wahai Sufyan fangsa'a yakulu fasa mongko tumandang sapa Sufyan ats-Tsauri ku yakulu dawuh nadzartu ila rabbi iyanan faqala li hani an ridai angka ya bena saidi Nazartu ila rabbi ayanan faqalali ani anridai angka ya bena sa'idi laqad kunta qawaman idzal lailu qaddaja bi abrati mustaqin wa qalbin amidi Faduna kafaktar ayya kosrin turiduhu Wazurni fa inni angka ghoiru ba'idi Nadortu ningali sopo ingsun ila robbi maring pangeran ingsun ayan kelawan ngedeng Pakola moko dawu sopo robbi li maring ingsun hanian ridoi angka ya benasaid Hanian selamat Anian selamat mangayu bagyo ridho utai ridho ingsun iku angka saking sira ya bena saiti wahai ibnu said lakot kuntayak di teman-teman ana sireku kawaman wong kang akeh salate idzal lailu tetkalane utai bengi ku kodaja teman-teman wis peteng apa lain wis daja bi abroti mustaqin kelawan lek-lekane wong kang kangen wa qalbin amidilan ati kang rejo mulane paduna ka mongko ngalapo sira fahtar mongko milio sira ayah kosrin ing endine omah iku turu diarepaken sapa sira ing kosrin wazurlan nyambangana sirani ing ingsun Fa ini mongko sakmene ingsun ingka saking sireku ghairu baidin ora ado. Dan niku critane Sofyan Atsauri. Waro julusane utahe wong lanang kang kaping pindho iku mabarang. Lukira kang ditutut rapa makna ba'dhum sakmene setengahe Salih ini kuru ia diimpek no soko baktuhum binaume dalam turu Sahibal launi kale berubah warnane Maglulatan kale dibelenggu Yadahu ilaunuki Maglulatan kale dibelenggu apa yadahu tangan lorone Rajul ilaunuki maring gulune fakilalahu Mongko ditakonaken Lahu maring rajul ma fa'ala Allah bika Maing apa fa'ala was agawi sapa Allah bika kelawan sira Pa'an sadayakul Tawalla zamanun la'ib nabihi Wahada zamanun binayal abu Tawalla was maing apa zamanun mongso la'ib nakang dolanan sapa isun bihi kelawan zaman Lasaiki diwalik wahada utai saiki zaman Iku zamanun mongso binakan kelawan kita Yal abu bisa dolanan sapa wong Wahala rajulaini akhoraini Al-Fatihah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa ala sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin Hamdai wa fi ni'amahu wa kafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh